Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha ladzi tasā'alūna bihi wal arham innallaha kāna 'alaykum raqība يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu ayyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Syarhu Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan al-iman bil malaikah, rukun iman yang kedua. Sekarang kita akan lanjutkan ke landasan yang ketiga atau rukun iman yang ketiga. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa kutubihi ay wal imanu bi kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kadzalika ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bi kutubillahil munazzalati 'alal rusuli jami'an. Begitu pula ahlus sunnah wal jamaah beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi seluruhnya, beriman kepada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ma'arafuhu amanu bihi, apa yang mereka ketahui dari nama-nama kitab tersebut, amanu bihi, ahlus sunnah wal jamaah beriman kepadanya, beriman kepada nama-nama kitab tersebut jika memang disebutkan di dalam nas-nas syar'i. Kitab Taurat diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Musa alaihissalam, dan sebelumnya adalah suhuf Ibrahim. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa ibni Maryam alaihissalam, dan kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quran. Maka kita beriman ke Taurat, seperti Taurat wal Injil waz Zabur wal Quran. Wa ma lam ya'rifuhu amanu bihi mujmalan, dan apa yang tidak mereka ketahui dari nama-nama kitab tersebut amanu bihi mujmalan. Mereka beriman kepadanya, beriman dengannya secara umum. Secara umum. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dengan membawa al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab, para rasul yang Allah utus, turunkan kepada mereka semuanya al-kitab. Wal mizan, dan kami turunkan pula bersama mereka al-mizan. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ma'na al-mizan wa huwa al-'adl fil aqwali wal af'al wad-din alladhi ja'at bihi ar-rusul kulluhu 'adlun wa qistun. Ini makna al-mizan. Al-mizan yang dimaksud adalah al-'adl, keadilan. Fil aqwali wal af'al, di dalam ucapan dan perbuatan. Wad-din alladhi ja'at bihi ar-rusul kulluhu 'adlun wa qistun, dan agama yang datang dengannya para rasul semuanya adalah keadilan dan qist, ya, sama maknanya adil. Sehingga keadilan yang dimaksud adalah keadilan di dalam ucapan dan perbuatan, dan itu terdapat di dalam agama-agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, fa ahlus sunnati yu'minuna bi anna Allah anzala kutuban 'ala ar-rusul wa annaha haqq. Maka ahlus sunnah beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya, mujmal, secara global, bahwasanya para rasul Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab, walaupun kita tidak tahu namanya. Berikutnya, qala rahimahullah, wa rusulihi kadzalik, ai wal imanu bi rusulihi kadzalik, dan beriman kepada para rasulnya demikian pula. Yu'minu ahlus sunnati wal jamaah bir rusul, ahlus sunnah wal jamaah beriman kepada para rasul. Wa anna allaha arsala rusula min awwalihim nuh, dan bahwasanya Allah mengutus para rasul, yang mana rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Wa minhum Adam alaihi salatu wassalam, dan di antara mereka juga adalah Adam alaihi salatu wassalam. Fahuwa rasulun ila dzurriyyatihi ila akhirihim Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka beliau adalah rasul yang diutus kepada anak keturunannya. Wallahu alam, zahirnya domir di sini kembalinya kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fahuwa rasulun ila dzurriyyatihi, sehingga Nabi Adam ini diutusnya kepada anak keturunannya. Sampai umat yang terakhir atau rasul yang terakhir yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Kulluhum haqqun, kulluhum ballaghu risalatillah. Semua para rasul itu hak, benar, dan semuanya telah menyampaikan risalah Allah yang dibebankan kepada mereka. Kulluhum bu'itsu liyad'un nasa ila tauhidillahi wa ta'atihi. Semua para rasul diutus untuk menyerukan manusia kepada tauhidullah, beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan juga mendakwahkan kepada manusia wa ta'atihi, untuk taat kepada Allah dan syariatnya. Wa yundhirunahum asyirka wal ma'asiya, dan mengingatkan mereka manusia dari kesyirikan dan kemaksiatan. Kulluhum min awwalihim Adam ila akhirihim Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya para nabi dan rasul, semuanya sejak dari awalnya yaitu Adam sampai yang akhir Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dakwahnya satu, yaitu menyerukan kepada tauhid dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun syariat mereka furu'nya, cabang-cabangnya berbeda, ya. Ada yang berbeda. Adapun inti dakwah para nabi dan rasul semuanya sama, yaitu tauhid. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa summiya Nuhan awwala rasulin. Ini ada faedah yang beliau sebutkan di sini. Summiya Nuhan awwala rasulin, sering disebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah rasul yang pertama. Kenapa? Bukankah Adam alaihissalam? Maka jawabannya, kata beliau, li'annahu awwalu rasulin ursila li ahlil ard ba'dama waqa'a syirku fihim. Karena sungguhnya beliau adalah rasul pertama yang diutus untuk penduduk bumi setelah terjadinya kesyirikan di tengah-tengah mereka. Sehingga sering disebutkan rasul yang pertama adalah Nuh. Kenapa? Beliaulah rasul pertama yang diutus setelah terjadinya kesyirikan di muka bumi. Adapun sebelum Nuh alaihissalam, para rasul yang diutus sebelum Nuh belum terjadi kesyirikan di tengah-tengah mereka. Ya. Sejak Nabi Adam, kemudian generasi-generasi yang setelahnya, belum terjadi kesyirikan. Baru di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam terjadi kesyirikan di tengah-tengah manusia. Sehingga disebutkan bahwasanya beliau adalah rasul yang pertama, maksudnya rasul yang pertama diutus kepada penduduk bumi setelah terjadinya kesyirikan di tengah-tengah mereka. Wa kanu qabla dzalika 'ala at-tauhid tab'an li syari'ati Adam alaihi salatu wassalam. Dan mereka manusia penduduk bumi sebelumnya di atas tauhid semuanya, mengikuti syariat yang dibawa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tsumma waqa'a syirku fi qaumi Nuhin alaihi salam bisababil ghulu fi wad wa su'a wa yaghuts wa ya'uq wa nasr. Kemudian terjadi kesyirikan di kaumnya Nabi Nuh alaihi salam karena sebab sikap ghulu, sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Jadi nama-nama yang disebutkan di sini, ya, yang Allah abadikan di dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini nama-nama berhala yang diibadahi oleh kaum Nuh, dan mereka ini adalah nama-namanya orang soleh, ya, Wad, Suwa', kemudian Yaghuts, Ya'uq, dan Nasra. Nasr ini adalah nama-nama orang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh. Setelah mereka meninggal, kaum Nabi Nuh merasa kehilangan, ya, telah meninggal orang-orang soleh tersebut, dan mereka tidak langsung beribadah kepada nama-nama tadi. Tidak langsung beribadah kepada orang-orang soleh tadi, tapi syaitan membisiki mereka, ya. Yang pertama dengan cara berkumpul di tempat-tempat biasa orang-orang soleh tadi berkumpul, bermajelis, untuk mengingat-ingat mereka, mengingat akhlak mereka, mengingat kesolehan mereka. Kemudian syaitan tidak berhenti sampai situ, membisiki, menyeret mereka ke kemungkaran yang lebih jauh, mengajak mereka untuk membangun patung-patung, tamathil, patungnya Wat atau Suwa, Yaguth, Ya'ug dan Nasr. Tujuannya apa? Bukan langsung mengibadahi mereka, tapi untuk tujuannya untuk mengingat-ingat mereka. Baru kemudian setelah datang generasi yang berikutnya, generasi yang tidak paham, jahil tentang maksud pendahulu-pendahulu mereka yang membuat patung-patung tersebut, akhirnya syaitan membisiki mereka untuk akhirnya beribadah kepada patung-patung tersebut. Ini adalah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Qala rahimahullah, fa arsalallahu Nuhan ilaihim yad'uhum ila tauhidillah. Maka Allah mengutus Nabiullah Nuh alaihissalam kepada mereka untuk menyerukan mereka kepada tauhidullah. Wa yunziruhum nikmatallahi, dan memperingatkan mereka dari azab Allah, dari siksa Allah. Falamma asarru wa lam yastajibu akhadahumullahu bitufani walgharqi nas'alullaha al'afiyata. Namun ketika mereka setelah didakwahi kepada tauhid dan diperingatkan dari kesyirikan serta akibat buruk dari kesyirikan berupa azab Allah dan siksanya, mereka terus menerus di atas kesesatan dan penyimpangan tersebut dan tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh. Walam yastajibu, tidak mau mendengar dan menerima dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Allah hukum mereka, akhadahumullahu bittufan. Allah hukum mereka dengan didatangkan badai dan air bah, air banjir, kemudian mereka tenggelam. Ya, Allah tenggelamkan dengan air bah tersebut. Nas'alullaha al-afiyah. Wahakadha ahlus sunnati yu'minuna bil asl al-khamis. Ya, selesai kita dari pembahasan iman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Maka yang termasuk bentuk keimanan kepada para rasul adalah beriman kepada nama-nama mereka yang disebutkan di dalam dalil-dalil syar'i. Di dalam Al-Quran, Allah sebutkan jumlah mereka, yaitu 25 rasul. Nah, adapun para nabi dan rasul yang lain yang tidak Allah sebutkan, maka kita beriman kepada mereka secara mujmal, secara global. Ini adalah sebagai bentuk firman, pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164. Allah taala berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika," dan para rasul yang telah kami kisahkan kepadamu wahai Nabi, khitabnya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "min qablu," yang sebelumnya, ya, para rasul yang telah kami kisahkan kepadamu sebelumnya, "wa rusulan lam naqassushum 'alaik," dan para rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Sehingga di sana ada para rasul yang sengaja tidak Allah kisahkan, karena di sana ada hikmah. Allah memiliki hikmah di balik itu semua. Sehingga apa yang Allah sebutkan nama-nama Rasul tersebut wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan yang tidak kita ketahui, kita wajib beriman kepada mereka secara mujmal, secara global. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras di dalam syarahnya terhadap Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa amma man 'ada haula min ar-rusul wal anbiya fa nu'minu bihim ijmalan ala ma'na al-i'tiqad bi nubuwwatihim wa risalatihim. Adapun selain nama-nama para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka kita beriman kepada mereka secara mujmal, secara global saja, dengan meyakini kenabian mereka dan risalah yang mereka bawa. Duna an nukallif anfusana al-bahth an iddatihim wa asma'ihim. Tanpa kita memberatkan diri-diri kita untuk mencari nama-nama para nabi dan rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga ini termasuk bentuk takalluf, mencari-cari nama para nabi dan rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, kecuali yang memang dikisahkan di dalam hadis yang sahih. Ya, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau Al-Imam Al-Wadi'i Syekh Muqbil rahimahullahu taala di dalam As-Sahih Al-Musnad. Hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu secara marfu, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya, ya Rasulullah, kam kanat ar-rusul, wahai Rasulullah, berapa jumlah para rasul? Maka beliau menjawab, qala 313. Jumlah para rasul itu ada 313. Ya, maka kita beriman dengan jumlah ini karena memang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nah, ini jumlah rasul. Jumlah rasul. Adapun jumlah nabi, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Yasin hafizahullah di dalam ta'liqnya terhadap syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Muhammad Khalil Harras, beliau berkata, fal khulasah anna thabit huwa dhikru adadir rusul amma dhikru adadil anbiya fala yasih wallahu a'lam. Kesimpulannya bahwasanya yang telah tetap berdasarkan hadis-hadis yang sahih adalah penyebutan jumlah rasul. Itu tadi yang disebutkan di dalam riwayat At-Tabarani dari sahabat Abu Umamah. Jumlahnya berapa? 313. Ya, 313. 313. Adapun jumlah nabi, tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang berapa jumlah nabi. Kita tahu perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi rasul. Ya, bedanya apa? Yang pernah kita sebutkan di dalam kajian Salasatul Usul. Ya. Kalau rasul itu rajulun min bani Adam uhiya ilaihi wa ya'ti bi syari'atin. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya. Seorang pria dari kalangan Bani Adam yang diwahyukan kepadanya dengan membawa syariat. Adapun nabi itu sama, pria dari kalangan Bani Adam yang diberikan wahyu tapi tidak membawa syariat baru, mengikuti syariat rasul yang sebelumnya. Ini beda antara nabi dan rasul. Sebagian menyebutkan kalau nabi itu adalah yang diberikan wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, ini kata Syekh Ubaid Al-Jabiri kurang tepat, ya, karena semua nabi dan rasul diperintahkan untuk mendakwahkan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bagaimana mungkin yang bukan nabi dan rasul saja diperintahkan untuk mendakwahkan al-haq, apalagi nabi? Ya. Nah, maka yang lebih tepat pengertian nabi dan rasul adalah itu tadi. Perbedaannya, kalau rasul membawa syariat baru, adapun nabi tidak membawa syariat baru, tapi berhukum kepada syariat rasul yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga jumlah nabi lebih banyak daripada rasul. Tapi tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan berapa pastinya jumlah nabi. Adapun jumlah rasul, tadi ada riwayat sahih yang menyebutkan yaitu 313. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, wa hakadha ahlus sunnati yu'minuna bil asl al-khamis. Demikian pula ahlus sunnah beriman kepada landasan yang kelima, yaitu rukun iman yang kelima. Wa huwal imanu bil yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Awil ba'thi ba'dal maut, atau beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Ini nama lainnya, ya. Ahlus sunnah yu'minuna bi anna an-nasa yamutun wal jin wal ins annahum yub'atsun. Ahlus sunnah beriman bahwasanya manusia itu akan mati seluruhnya, jin dan manusia akan mati seluruhnya, kemudian mereka akan dibangkitkan. Dan bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Wal ba's, hari kebangkitan, itu juga disebut al ba'sul akhir, hari kebangkitan yang akhir. Wa yuqalu al yaumul akhir, disebut juga dengan hari akhir. Wa yusammal ba'su ba'dal mauti, kulluha ja'at biha an-nusus. Dan juga disebut pula kebangkitan setelah kematian. Jadi hari kebangkitan akhir, hari akhir, kebangkitan setelah kematian, ini semuanya, ya, maksudnya sama, yaitu hari kiamat nanti, hari kebangkitan. Semuanya telah disebutkan di dalam nas-nas. Fal yaumul akhir binasil Quran madhkur. Adapun hari akhir disebutkan di dalam Al-Quran. Penamaan hari akhir, al-yaumul akhir, disebutkan di dalam Al-Quran. Di beberapa ayat. Banyak ayat di dalam Al-Quran. Ya, nah. Waja'a fi ba'dil ahadith al-ba'ats ba'dal maut. Adapun penamaan al-ba'ats ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian, itu disebutkan di sebagian hadith-hadith Rasulullah. Ahlus sunnati yu'minuna bi anna an-nasa yamutun al-jin wal ins. Ahlus sunnah beriman bahwasanya manusia itu akan mati, baik jin maupun manusia. Wa annahum yub'atsuna wa yujazawna 'ala a'malihim. Dan sungguhnya mereka, bahwasanya mereka akan dibangkitkan dan dibalas. Yujazawna. Jaza yujazi. Yujazawna, mereka akan dibalas atas amalan-amalan mereka selama di dunia. Khairiha wa syarriha, amalan yang baik maupun yang jelek akan dibalas semuanya. Kama bayyanallahu dzalika fi qawlihi jalla wa ala, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya jalla wa ala, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu, orang-orang kafir menyangka, mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan wahai nabi, bala wa rabbi, bahkan demi Rabbku, latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, bahkan kalian akan dibangkitkan, sungguh kalian akan dibangkitkan kemudian dikhabarkan, diberitakan kepada kalian apa yang kalian amalkan. Wadzalika 'alallahi yasir. Dan itu bagi Allah adalah perkara yang mudah. Ini dalil tentang bahwasanya hari kebangkitan itu hak, begitu juga hari pembalasan amalan. Ya, berdasarkan dalil ayat ini, la budda min ba'tsin nas wa jazaihin. Itu bahwasanya akan benar-benar terjadi kebangkitan dan pembalasan, hari kebangkitan dan pembalasan. Qala rahimahullah, fal yaumul akhir huwal ba'ts ba'dal maut. Hari akhir itu adalah kebangkitan setelah kematian. Wa yujazan nasu fihi bi'amalihim. Dan manusia akan dibalas di dalam di hari tersebut sesuai dengan amalan-amalan mereka. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarr. Jika baik amalannya maka balasannya baik, dan sebaliknya jika amalannya jelek maka balasannya jelek pula. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan milik Allah lah apa yang ada di seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejelekan dengan apa yang mereka amalkan, dan membalas pula orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan pula. Fal khalqu lahum maw'idun huwa yaumul qiyamah. Maka semua makhluk ini mereka memiliki hari yang dijanjikan, ya. Semua makhluk akan mengalami hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Huwa yaumul qiyamah. Sehingga hari kiamat juga disebut dengan maw'id, ya, hari yang dijanjikan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-46, balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Bahkan as-sa'ah, hari akhir, hari kiamat, maw'iduhum adalah hari yang dijanjikan untuk mereka, was-sa'atu adha wa amar. Dan hari kiamat itu lebih besar dan lebih berat. In umhilu fid dunya famatu wa lam yu'aqabu fa inna lahum maw'idan. Sehingga ya, seandainya manusia itu selama di dunia diberikan kenikmatan, diberikan imhal, Allah berikan kepada mereka tenggang waktu, ya, tidak langsung Allah hukum, tidak langsung Allah turunkan kepada mereka azab, mereka di atas kemaksiatan dan kemungkaran, tapi tidak langsung Allah azab, tidak langsung Allah siksa, Allah ulur, kemudian mereka mati dalam keadaan belum diazab, belum diberikan hukuman, fa innalahum mau'idan, maka sungguhnya mereka akan mengalami yang namanya hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah engkau mengira bahwasanya Allah ghafilan, lalai dari apa yang diamalkan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hanyalah Allah akhirkan mereka, Allah berikan tenggang waktu kepada mereka sampai di hari di mana mata-mata pandangannya ke arah atas, ya, yaitu tartafi' fihi uyunuhum wala taghmad min haulin matarahu. Itu di hari di mana mata-mata terbelalak, ya, mengangkat pandangannya ke atas karena dahsyatnya hari itu dan kengerian yang mereka alami di hari itu. Nas'alullah salamata wal afiyah wa huwa yaumul qiyamah. Dan yang dimaksud itu adalah hari kiamat. Nah, Berikutnya rukun yang terakhir, ar-rukun as-sadis, al-qadar. Rukun iman yang keenam yaitu al-qadar. Qala rahimahullah, wal al-imanu bil qadari wa anna Allah qaddara al-asya'a qabla khalqin nas. Beriman kepada takdir. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan semua hal sebelum menciptakan manusia. Biqadarihi sabiq, dengan takdirnya yang telah lalu. Kama ja'a fi sahihi Muslim an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang datang di dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, innallaha qadara maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqu, ya betul, qabla an yakhluqa as-samawati. Sesungguhnya Allah mentakdirkan seluruh takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit wal ard dan bumi. Bi khamsina alf sanah, 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir semua makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Ya, sebelum, atau 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir semua makhluk. Qala wa arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya di atas air. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang wajibnya beriman kepada takdir Allah. Qala Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Wa qala Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Dan tidaklah menimpa satu musibah pun di bumi, begitu juga musibah yang menimpa diri-diri kalian, kecuali telah tertulis di dalam kitab, yaitu Al-Lawhul Mahfuz, kitab yang berisi catatan takdir semua makhluk. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan, sebelum kami wujudkan dan kami adakan, semuanya sudah tertulis di dalam kitab tersebut, yaitu Al-Lawhul Mahfuz. Inna dhalika 'ala Allahi yasir, dan sesungguhnya yang itu semua adalah mudah bagi Allah. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum, dan ini semua yang demikian ini Allah sebutkan, Allah terangkan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah takdir Allah, sudah merupakan ketetapan Allah. Hikmahnya adalah likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak merasa sedih, tidak merasa putus asa, 'ala ma fatakum, atas apa yang tidak kalian dapatkan, atas apa yang terluput dari kalian, apa yang kita inginkan, cita-cita kita, apa yang kita rencanakan tidak terjadi sesuai harapan kita. Janganlah kita terlalu bersedih, ya, karena itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu bima ataakum, begitu juga agar kalian tidak terlalu bergembira, bergembira yang berlebihan, yang tercela atas atau dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Inna wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, orang yang sombong, fakhur, dan orang yang suka berbangga diri. Ini termasuk hikmah ketika seorang beriman kepada Al-Qadar, kepada takdir. Dia tidak akan terlalu bersedih ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai. Begitu juga sebaliknya, tidak terlalu bergembira ketika apa yang dia inginkan bisa terwujud. Sebaliknya dia akan bersyukur ketika apa yang dia inginkan tercapai, dan dia akan bersabar ketika ditimpa musibah. Qala rahimahullah, qadarun sabiqun sabitun maktub. Ini adalah takdir yang telah lalu pencatatannya dan telah tetap ya tercatat, tertulis. Kama qala ta'ala, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya itu semua di dalam kitab, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya itu semua adalah mudah bagi Allah. Qala rahimahullah, fa ahlus sunnati yu'minuna bi anna Allah qaddara al-asya'a wa katabaha qabla khalqin nas. Ahlus sunnah beriman bahwasanya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu, wa katabaha, dan mencatatnya, qabla khalqin nas, sebelum Allah menciptakan manusia, wa qabla wujudin nasi bi khamsina alfasanah, dan sebelum adanya manusia, yes, 50 ribu tahun sebelum adanya manusia. Bal qabla khalqil khalaiki kulliha. Bahkan sebelum menciptakan semua makhluk. Qabla khalqis samawati bi khamsina alfasanah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit. Wa kana arshuhu alal ma' fasubhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu, dan arshnya, arsh Allah di atas air. Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rukun yang keenam dari arkanul iman. InsyaAllah untuk rukun yang keenam ini, takdir, rinciannya dan detailnya akan kita bahas di kitab ini, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, di tempatnya nanti insyaAllah. Qala rahimahullah, fahadihil arkanus sitta hiya usulul iman inda ahli sunnati wal jamaah. Maka rukun yang enam ini adalah prinsip-prinsip iman, landasan-landasan iman, pokok-pokok iman di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan sudah memasuki pembahasan yang naam, al-iman bi-ithbati sifatillah, itu rincian tentang keimanan kepada Allah, terkhusus keimanan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena memang kitab ini khusus atau lebih khusus di dalam pembahasan al-asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.